Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalamu tasliman katsira amma ba'd. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini insyaallah taala kembali kita melanjutkan kajian kita dari membaca kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah masuk pada pembahasan tentang sifat sujud tilawah, yang mana beliau sebutkan di sini bahwa sujud tilawah itu ada dua keadaan. Yang pertama, ayyakuna kharij shalah, sujud tilawah di luar sholat. Wasani an yakuna fiha, sujud tilawah di dalam sholat. Kemudian beliau menyebutkan rincian ya tentang sujud tilawah di luar sholat. Ya, kalau dia hendak bersujud, apabila seorang hendak bersujud, maka diniatkan untuk sujud tilawah, kemudian takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan dan seterusnya. Nah, tapi ini yang beliau sebutkan di sini, ini tidak ada nas ya, tidak ada dalilnya. Nah, sehingga tidak disyariatkan sujud tilawah itu, tidak dilakukan seperti sujud ketika sholat. Ya, angkat tangan, takbir dan seterusnya, harus berwudu, ini tidak disyariatkan. Baik. Kemudian kita sampai pada ucapan beliau, ammal hay'ah. Nah, adapun na'am keadaan ya, gambaran ya, gambaran sujud tilawah bila sebutkan di sini apa sebelumnya, tsumma idza sajada fayambaghi an yura'i adabas sujud fil hay'ati wa tasbih. Kemudian apabila seorang hendak bersujud, maka hendaknya dia memperhatikan adab-adab sujud fil hay'ah wa tasbih, baik keadaan sujudnya ya, hay'ah ini gambaran atau bentuk sujudnya. Demikian pula hendaknya dia memperhatikan tasbih, zikir yang dibaca ketika sujud. Ammal hay'ah, adapun hay'ah sujud tilawah ya, sifat sujud tilawah, fa an yad'a yadayhi hadwa mankibaihi 'alal 'ard, yaitu seorang meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, 'alal 'ard, di atas tanah, di atas bumi ya, seperti sujud ketika kita bersujud ya dalam salat, maka posisi tangan kita itu sejajar dengan pundak ya. Boleh juga sejajar dengan telinga. Nah, ini dua cara ini diperbolehkan ketika seorang melakukan sujud. Adapun selain itu maka tidak sesuai dengan sunnah ya. Baik. Wa yadh'u atau wa yadhummu asabi'ahu wa yansyuruha ila jihatil qiblah. Kemudian dia gabungkan jari jemarinya ini dirapatkan, ya. Kemudian dia sedikit direnggangkan, didekatkan, kemudian sedikit direnggangkan, ya, dan dihadapkan ke arah kiblat. Ya, sama seperti sujud dalam sholat, ya. Hai'ahnya sujud tilawah itu sama seperti sholat dari sisi bentuknya, ya. Nah, wa yukhrijuhuma atau wa yukhrijuha min kammihi wa yubashiru bihim wa yubashiru biha al-musalla. Nah, kemudian dia keluarkan, ya, tangannya dari kerah bajunya. Kam itu adalah sesuatu yang menutupi, ya. Apakah ya, apa namanya ini? Nah, itulah, ya. Nah, dia keluarkan tangannya, ya. Kemudian dia posisikan langsung, ya, ke tempat sholat, ke tempat sujud maksudnya. Ya, yakni tangannya, ya, dikeluarkan dari pakaiannya. Dikeluarkan dari pakaiannya. Dan menyentuh langsung ke tempat sujud. Wa yujafi mirfaqai ala jambai atau an jambai. Kemudian dia jauhkan, ya. Dia jauhkan lengannya dari lambungnya. Seperti kita sujud dijauhkan seperti ini. Ya, itu yang sunnah. Walaupun ketika kita sholat berjamaah, ya, itu harus memperhatikan jamaah yang ada di sekitarnya. Jangan karena dengan alasan untuk mengamalkan sunnah kemudian dia tidak memperhatikan, ya, jamaah yang ada di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Nah, dibuka lebar-lebar tangannya. Ini sebagian ada yang melakukan seperti itu. Ini tidak diperbolehkan, ya. Ya, ketika sholat jamaah, ya, kita sesuaikan. Jangan sampai mengganggu yang di samping. Nah, ini. Tapi hukum asalnya, misal kita sujud sholat sendiri, ya, yang sunnah seperti ini, dijauhkan posisi lengan kita dari lambung. Wa yarfa'u batnahu an fakhidai in kana rajulan. Kemudian, ya, diangkat perutnya, ya, perutnya diangkat dari pahanya, ya, tidak ditempelkan. Perutnya diangkat dari pahanya. In kana rajulan, kalau laki-laki, ya, kalau laki-laki posisi perutnya diangkat dari pahanya, kedua pahanya. Fa in kana timra'ah aw khunsa lam tujaf. Ya. Adapun apabila seorang wanita ataupun seorang khunsa, khunsa ini adalah seorang yang memiliki kelamin ganda, ya. Nah, seorang yang memiliki kelamin ganda, laki-laki dan wanita. Ini waria, ya. Atau seorang yang memiliki kelamin wanita tapi fisiknya seperti laki-laki. Ya, mungkin dadanya rata seperti laki-laki tapi kelaminnya wanita. Ini istilahnya khonsa. Nah, khonsa ini dihukumi, ya, seperti wanita. Nah, dan khonsa ini bukan transgender, ya. Bukan transgender seorang laki-laki, ya, yang dia merubah kelaminnya menjadi wanita. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini tetap dihukumi laki-laki yang seperti ini. Ya. Nah, dan dia tetap dihukumi laki-laki. Adapun khonsa di sini memang secara bawaan fisiknya, ya, bawaan lahirnya dia memang memiliki kelamin ganda atau memiliki kelamin wanita, ya, tapi fisiknya laki-laki. Nah, fa in kana timra'ah aw khunsa lam tujaf. Seandainya wanita ataupun khunsa, maka tidak dijauhkan. Ya. Wa yarfa'u sajid asafilahu 'ala ra'sih. Dan seorang yang sujud, dia mengangkat bagian-bagian bawahnya ya di atas kepalanya. Ini posisi ini ya, bagian punggungnya diangkatkan itu lebih tinggi dari kepalanya. Nah, wa yumakkinu jabhatahu wa anfahu minal musalla. Kemudian dia tempelkan jidatnya dan hidungnya ya dari tempat sholat. Ini tempat sujud. Nah, wayatma'innu fi sujudi, dan dia melakukan sujud dalam keadaan tenang, tuma'ninah. Nah, seperti sujud sholat ya, seperti kita melakukan sujud sholat, itulah sujud tilawah dari sisi hai'ahnya ya, dari sisi hai'ahnya. Nah, wa amma tasbih fi sujud, adapun tasbih ketika sujud, ini sujud tilawah, faqala ashabuna, maka para ulama madhab kami, mereka mengatakan sabbaha bima yusabbihu bihi fi sujudi shalah. Ya. Seorang bertasbih sebagaimana dia bertasbih ketika sujud di dalam salat. Ini sujud tilawah ya, yang dibaca itu sama ketika kita sujud di dalam salat. Nah, kita salat membaca subhana rabbiyal a'la. Ya. Maka itu pula yang dibaca ketika sujud tilawah. Fayaqulu thalatha marrat, maka dia mengatakan 3 kali subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la. Nah, thumma yaqul, kemudian dia mengucapkan Allahumma laka sajattu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini doanya. Ya, yang dibaca ketika salat. Naam. Akan tapi tambahan ini ya, tambahan Allahumma laka sajattu wa bika amantu, ini ada sedikit kelemahan ya dari sisi sanadnya. Dan Syekh Mukbil memasukkan ini, hadis ini, dalam kumpulan hadis-hadis yang muallah, yang berpenyakit. Ya. Nah, adapun subhana rabbiyal a'la ini sahih. Ya. Nah, subhana rabbiyal a'la seperti yang kita baca dalam sujud salat, maka ini sahih, rawahu Muslim ya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, jadi doa ini umum ya, doa ini umum, tidak khusus dibaca ketika sholat. Nah, Afan, tidak khusus dibaca ketika sujud tilawah. Ya, karena sebagian mengkhususkan doa ini, Allahumma laka sajattu wa bika amantu, ini khusus ketika sujud tilawah. Nah, maka ini tidak sahih. Ya, benar ini doa umum, baik di dalam sholat maupun di luar sholat ketika sujud tilawah. Wa yaqulu subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Kemudian ya, zikir yang lainnya juga bisa membaca subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Naam. Fa hadza kulluhu bimma yaquluhu fi sujudi fi shalah. Nah, maka ini semuanya termasuk apa yang diucapkan ketika sujud di dalam sholat. Nah, ketika sujud di dalam sholat ya. Nah, tapi yang benar ini sujud umum, ketika sujud dalam sholat maupun sujud tilawah ya, sujud tilawah. Nah, qalu, mereka mengatakan, ini para ulama madhab Syafi'i, wa yustahabbu an yaqul Allahumma ktub li indaka biha ajran waj'alha li indaka dhukhran wad'anni biha wizran Wa aqbilha minni kama qabaltaha min abdika Daud sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, ini doa yang lainnya yang dinukil oleh beliau. Allahumma ktub li indaka biha ajran, ya Allah, tuliskan untukku di sisimu dengannya pahala, ya, dengan sujud ini. Waj'alha li indaka dhukhran, dan jadikan untukku di sisimu sebagai simpanan. Wada'anni biha wizran, dan letakkan dariku dengan sujud tersebut dosa-dosaku. Ya. Bilha minni, dan terimalah dariku sebagaimana engkau menerima dari hambamu Daud alaihissalam. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya, dan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Uqaili di dalam kitab Ad-Du'afa. Ya, doa ini doa yang tidak sahih, ya. Nah, wa hadha du'a khasisun bi hadhihi sajadah, fa yanbaghi an yuhafiz 'alaihi. Maka ini, kata Al-Imam Nawawi, adalah doa yang khusus untuk sujud tilawah ini, sehingga hendaknya seorang menghafalnya. Ya. Nah, tapi seperti yang kita sebutkan tadi, hadis ini tidak sahih. Ya, di sini hadis yang dhaif. Bahkan Al-Imam Tirmidzi sendiri yang meriwayatkan hadis ini, beliau memberi isyarat. Ya, beliau mengatakan hadis ini adalah gharib, hadis yang gharib, hadis yang asing, ya. Nah, sehingga tidak bisa untuk kita amalkan, ya. Karena yang namanya amalan-amalan syariat itu harus dilandasi dengan dalil-dalil yang sahih. Baik. Wa dzakara al-ustadz Ismail ad-Dharir fi kitabihi tafsir anna ikhtiyar asy-Syafi'i rahimahullah fi du'a'i sujudi tilawah an yaqul subhana rabbana in kana wa'du rabbina la maf'ula. Nah, dan disebutkan oleh al-ustadz Ismail ad-Dharir, ya, Ustadz Ismail ad-Dharir, di sini kita bisa mendapatkan faedah bahwa panggilan Ustadz itu sudah ada dari zaman Al-Imam Nawawi, ya kan? Tidak seperti yang disebutkan oleh Hajuriyun, ya, bahwasanya istilah Ustadz adalah istilah yang bid'ah. Nah, ya, entah dari mana ini. Ya, kalau kita baca biografi-biografi para salaf, ya, banyak di situ disebutkan istilah-istilah ustaz untuk menyebutkan gurunya. Nah, di sini termasuk Al-Imam Nawawi menyebutkan istilah ustaz. Dan beliau wa dzakara al-ustaz Ismail ad-Dharir, dan disebutkan oleh Ustaz Ismail ad-Dharir dalam kitabnya At-Tafsir anna ikhtiyar asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasannya yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam doa sujud tilawah an yaqul, yaitu ucapan subhana rabbana in kana wa'du rabbina la maf'ula. Nah, seperti dalam surat Al-Isra. Ini dinukilkan oleh Ismail ad-Dharir dari Al-Imam Syafi'i. Tapi kata Al-Imam Nawawi, wa hadzan naqlu 'an Syafi'i gharibun jidda. Dan penukilan ini dari Al-Imam Syafi'i ini penukilan yang gharib. Penukilan yang aneh, yang asing. Ya. Wa huwa hasan. Walaupun ini sesuatu yang baik. Ya. Nah, walaupun Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa penukilan ini dari Al-Imam Syafi'i adalah penukilan yang gharib. Tapi ini bagus gitu ya. Doa yang bagus. Fa innal dhahirul Qur'an, fa innal dhahiral Qur'an yaqtadhi madha min man qalahu fi sujud. Karena zahir yang ada dalam Al-Qur'an itu, ya, mengharuskan untuk memuji, ya, untuk memuji orang yang mengucapkannya di dalam sujud. Naam. Fayustahabbu an yajma'a baina hadhil adkar kulluha. Ya, wa yad'u ma'aha bima yuridu minal umuri akhirati wad dunya. Kata beliau, maka yustahab, disunahkan untuk mengumpulkan doa-doa ini atau zikir-zikir ini, disunahkan untuk dikumpulkan semuanya. Ya. Di samping itu, ya, seorang juga berdoa bersama zikir-zikir ini diiringi dengan doa bima yurid, dengan apa yang dia inginkan, baik dalam perkara akhirat maupun dalam perkara dunia. Nah, akan tetapi sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan tidak disyariatkan, ya, mengumpulkan dikir-dikir yang bermacam-macam di dalam satu amalan. Misalnya doa iftitah, ini ya. Doa iftitah ini kan banyak ragamnya, ya, dan semuanya diperbolehkan. Ya. Yang paling sahih adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Ya. Bisa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila dan yang lainnya. Ya. Nah, ada banyak macam doa iftitah. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan tidak disyariatkan untuk mengumpulkan doa-doa tersebut di satu keadaan. Tapi yang disunahkan, yang dianjurkan adalah kita melakukannya secara bergantian. Misalnya ketika sholat maghrib, kita baca doa Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. Ketika sholat isya, kita membaca doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Dan doa-doa yang lainnya. Jadi tidak dikumpulkan dalam satu amalan, ya. Nah, sementara Imam Nawawi di sini menyebutkan, ya, disyariatkan untuk mengumpulkan dikir-dikir ini. Nah, ya, dan ini wallahu alam apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah itu yang zahir, ya, yang akrab, yang lebih tepat adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Karena yang namanya amalan itu, ya, harus ada dasar contohnya dari Nabi SAW. Dan tidak diketahui Nabi SAW dalam satu keadaan beliau mengumpulkan seluruh macam-macam amalan, ya, yang ada beliau satu keadaan beliau mengamalkan ini, ya, keadaan yang lain beliau mengamalkan yang lainnya. Nah, ini ya. Untuk doa ini disyariatkan, ya. Adapun doa ketika kita misal sujud tilawah dan mau berdoa di situ, maka disyariatkan. Ya, berdasarkan kauman dalil ammas sujud fa'akthiru fihi du'a. Adapun ketika sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Karena memang waktu sujud ini adalah waktu yang mustajabah. Waktu doa itu di ijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tidak mengapa seorang berdoa ketika sujud tilawah. Dengan doa apa saja, ya. Nah, dengan doa yang dia kehendaki. Fa'idiktasara ala ba'diha hasala aslu tasbih. Apabila dia mencukupkan dengan sebagiannya, hasala aslu tasbih, maka sudah mendapatkan asal dari tasbihnya. Ini dia sudah melakukan sesuatu yang disyariatkan. Dan ini yang tepat, ya. Kita mencukupkan dengan satu jenis dalam satu waktu, ya. Nah, walau lam yusabbih bisyai' aslan hasala sujud ka sujudi shalah. Ini. Dan seandainya dia tidak sujud dengan apapun, afan. Seandainya dia tidak bertasbih, tidak berzikir, ya, dengan zikir apapun, maka sudah didapati sujud. Ya, ini sujudnya sah, ya. Kasujudi shalah, seperti sujud di dalam salat. Karena zikir-zikir di dalam salat, ya, itu hukumnya jumhur ulama menyebutkan itu mustahab, ya itu sunnah. Sehingga kalaupun seorang ketika ruku, ketika sujud dia tidak membaca apapun, kalau dari sisi sahnya maka tetapnya, ya. Tapi tentunya ini menyelisihi sunnah, khilafu sunnah, ya. Kalau dari sisi sahnya, ya, orang ketika ruku tidak membaca apapun, ketika sujud tidak membaca apapun, maka sholatnya sah. Nah, tapi dia menyelisihi sunnah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Nah, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, sebagian ulama mereka mengatakan zikir-zikir di dalam sholat selain surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib, ya wajib, tapi tidak mempengaruhi sahnya sholat ketika ditinggalkan, ya. Akan tapi dia berdosa. Misalnya seorang ketika sholat tidak membaca doa iftitah, sholatnya sah, tapi dia berdosa, ya. Dia berdosa apabila dia meninggalkannya dengan sengaja, tapi sholatnya sah. Beda dengan surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah seorang tidak membacanya, maka sholatnya tidak sah, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, "La sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab." Tidak sah sholat seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, "Tsumma idza faradha minat tasbih wad du'a rafa'a ra'sahu mukabbira." Nah, kemudian apabila dia telah selesai dari tasbih dan doa, ya, ketika sujud, rafa'a ra'sahu mukabbira. Dia angkat kepalanya, dia bangkit dari sujud dengan bertakbir. Nah, dan ini telah kita sebutkan bahwa takbir sujud tilawah ini tidak disyariatkan di luar sholat, ya, di luar sholat tidak disyariatkan. Nah, wahal yaftakir ilas salam, apakah dia butuh untuk mengucapkan salam? Ini apakah disyariatkan setelah sujud tilawah kemudian salam? Fihi qaulan mansusani li Syafi'i masyhuran. Ya, dalam permasalahan ini ada dua pendapat yang disebutkan dari Al-Imam Syafi'i, ya, dua pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, ya, tentang salam ketika sujud tilawah. Nah, atau setelah sujud tilawah. Nah, as-sahahuma inda jamahiril ulama min ashabihi annahu yaftaqir liftiqarihi ilal ihram wa yasiru kasolatil jadazah. Yang paling sahih indal jamahir, yang paling sahih menurut jumhur para ulama dari pengikut Al-Imam Syafi'i, ya, ini yang dinukilkan di sini adalah pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, ya. Ketika disebutkan jumhur di sini maksudnya jumhur ulama Syafi'iyah. Ya. Mereka mengatakan annahu yaftaqir, bahwa sujud tilawah itu butuh untuk mengucapkan salam. Nah, butuh salam setelah sujud, mengucapkan salam. Liftiqarihi ilal ihram. Karena sujud tilawah itu, ya, butuh untuk takbiratul ihram. Nah, disyaratkan ketika sujud tilawah, ya, untuk melakukan takbiratul ihram. Ini cabang dari permasalahan yang pertama tadi, ya. Ya. Yang berpendapat bahwa sujud tilawah itu butuh takbiratul ihram, ini cabangnya. Sehingga kalau asal masalahnya itu sudah tidak sahih, maka cabang ininya juga tidak sahih. Nah, wa yasiru ka salatil jenazah, sehingga, ya, keadaannya menjadi seperti salat jenazah. Nah, dan ini laisa bisahih, ini tidak sahih, ya. Nah, sujud tilawah tidak memerlukan salam. Ini tidak perlu salam seperti ketika kita melakukan sholat. Wa yu'ayyidu hadza ma rawahu Ibnu Abi Dawud bi isnadihi sahih an Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu annahu kana idza qara'a as-sajadah sajad thumma salam. Nah, dan ini dikuatkan ya dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud rahimahullah dengan sanadnya yang sahih dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu annahu idza qara'a sajadah, bahwasanya beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau apabila melakukan membaca surat sajadah atau membaca ayat sajadah sajad, beliau bersujud summa salam, kemudian beliau salam. Jadi ini dalil yang digunakan oleh jumhur ulama Syafi'iyah ya, tentang disyaratkannya salam setelah sujud tilawah. Nah, dan ini amalan sahabat ya, amalan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, Allah alam sanadnya. Nah, kalaupun ini sahih ya, tentunya ini tidak bisa dijadikan hujah. Ya, tidak bisa dijadikan hujah. Nah, karena dalil-dalil yang menyebutkan sujud tilawah Rasul itu tidak ada disebutkan beliau mengucapkan salam ya. Nah, wasani yang kedua dari mazhab Syafi'i ya berpendapat la yaftaqir kasujudi tilawati fi shalah. Nah, tidak butuh untuk salam seperti sujud tilawah di dalam salat. Jadi ketika seorang sujud tilawah dalam salat, setelah sujud kan enggak disyariatkan salam. Nah, setelah sujud tidak disyariatkan salam, ya salamnya ya nanti ketika selesai tasyahud akhir. Wali annahu lam yunqal 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Demikian pula karena tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tersebut. Nah, tidak dinukil. Ya. Padahal hadis-hadis tentang sujud tilawah itu banyak ya. Naam. Fa'alal awwal hal yaftaqir ila tasyahud. Nah, ini cabangnya lagi ya, cabang permasalahan. Ya. Nah, kalau berdasarkan pendapat yang pertama ya. Kalau berdasarkan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya sujud tilawah itu ya disyariatkan untuk salam setelahnya. Nah, cabangnya, cabang dari masalah ini, hal yaftaqir ila tasyahud, apakah juga butuh untuk tasyahud? Ya. Fihi wajhan. Maka dalam hal ini juga ada dua pendapat di kalangan para ulama Syafi'iyah. Nah, ashahuma la yaftaqir kama la yaftaqiru ilal qiyam. Yang paling sahih dari pendapat madhab Syafi'i bahwa tidak butuh untuk tasyahud sebagaimana tidak butuh pula untuk berdiri. Wa ba'du ashabuna atau wa ba'du ashabina yajma'u bainal mas'alatain. Nah, sebagian para ulama kami mengumpulkan antara dua masalah. Ya, antara dua masalah. Wa yaqul fi tasyahud wassalam salasatu awjuh. Maka mereka mengatakan tentang tasyahud dan salam ini ada tiga bentuk. Ya, ada tiga bentuk atau tiga pendapat. Asahuha yang paling sahih annahu labudda minas salam duna tasyahud. Yang paling sahih bahwa ya yang diharuskan adalah salam tanpa tasyahud, ini cukup salam. Ini bentuk pertama dari madhab Syafi'i. Ya. Mengatakan harus salam tapi tasyahud tidak. Wa tsani la yahtaj ila wahidin minhuma. Nah, yang kedua ya, pendapat yang kedua tidak butuh pada salah satu dari keduanya. Nah, tidak butuh pada salah satu dari keduanya. Nah, ini tidak perlu tasyahud, tidak perlu salam. Wa tsalits labudda minhuma. Nah, yang ketiga, pendapat yang ketiga, harus dilakukan keduanya. Ini tasyahud dan salam. Nah, dan yang sahih adalah pendapat yang kedua. Ya, yang berpendapat ya sujud tilawah tidak perlu tasyahud, tidak juga perlu salam. Nah, ya setelah sujud ya selesai. Ya, ima dia melanjutkan bacaan atau melakukan hal yang lainnya. Wa mimman qala minas salaf. Ya. Yusallim Muhammad ibnu Sirin wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu Al-Ahwas wa Abu Qilabah wa Ishaq ibnu Rahuyah. Dan di kalangan para salaf, di antara para salaf yang berpendapat disyariatkan salam, ya, adalah Muhammad bin Sirin, Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, wa Abu Al-Ahwas di kalangan tabi'in, ya, wa Abu Qilabah wa Ishaq ibn Rahuyah. Nah, wa mimman qala la yaslam atau la yusallim. Dan di antara para ulama yang berpendapat tidak disyariatkan salam seperti Al-Hasan Al-Basri, Sa'id ibn Jubair, wa Ibrahim An-Nakhai, wa Yahya ibn Wasab, wa Ahmad rahimahumullahu ta'ala jami'an. Nah, ini ya. Wahada kullu awwal wa huwa sujud kharijus shalah. Ini semua pendapat-pendapat ini dan cabang-cabangnya ini adalah sujud tilawah ketika dilakukan di luar sholat. Nah, jadi dari apa yang dipaparkan oleh beliau di sini, ya, karena asalnya sudah tidak sahih, maka cabang-cabangnya juga tidak sahih. Ya, nah, yang sahih bahwa sujud tilawah ya cukup sujud. Sujud ketika seorang membaca ayat sajadah cukup dia sujud, tidak perlu bertakbir, ya, tidak perlu tasyahud, tidak perlu salam, sujud. Nah, dan membaca zikir ketika sujudnya, kalaupun tidak membaca zikir maka tidak mengapa, ya. Nah, ini yang pendapat yang sahih untuk sujud tilawah di luar sholat. Nah sekarang al-halutsani, keadaan yang kedua, an yasjuda litilawati fis shalah fala yukabbir lil ihram. Ya, keadaan yang kedua adalah sujud tilawah yang dilakukan di dalam salat. Nah, ya. Sujud tilawah ketika dilakukan di dalam salat. Kata beliau, fala yukabbir lil ihram, maka tidak butuh takbir untuk takbiratul ihram. Ya, tidak butuh untuk bertakbir untuk takbiratul ihram. Wa yustahabbu an yukabbira lisujud, dan disunahkan untuk bertakbir ketika sujudnya saja. Ini dalam sholat, ya. Yang disunahkan, ya, kata beliau adalah ya takbir ketika sujud, ketika hendak sujud, itu yang disyaratkan takbir. Jadi enggak perlu lagi takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian takbir lagi. Nah, dan ini permasalahan ini, atau kita baca dulu, walayar fauyadaih, dan tidak mengangkat tangannya. Ini seorang tidak perlu mengangkat tangannya ketika sujud tilawah di dalam sholat, ya, karena ketika kita sujud yang biasa di dalam sholat juga tidak disyariatkan mengangkat tangan, ya. Nah, tidak disyariatkan mengangkat tangan. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan mengangkat tangan ketika hendak sujud, ini hadis-hadisnya dhaif. Ya, hadis-hadisnya lemah. Nah, mengangkat tangan itu disyaratkan ketika yang pertama takbiratul ihram. Ya. Ini disyaratkan untuk mengangkat tangan. Yang kedua, ketika takbir hendak ruku'. Ya, ini disyaratkan untuk mengangkat tangan. Yang ketiga, takbir bangkit dari ruku. Bukan takbir ya, kalau itu apa? Tasmi, sami Allahu liman hamidah. Ya, itu disyaratkan untuk mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan. Kemudian ketika bangkit dari tasyahud awal. Ya, ketika bangkit dari tasyahud awal. Ini yang disyaratkan untuk mengangkat tangan. Adapun selain itu tidak disyariatkan. Ya. Nah. Dan mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal ini juga ada khilaf. Jumhur para ulama berpendapat tidak disyaratkan mengangkat tangan. Ya. Tidak disyaratkan mengangkat tangan, tapi yang sahih dan itu disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar bahwa beliau mengangkat tangan, ya. Beliau mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud yang pertama. Taib. Allahu taala a'lam bissawab. Nah, jadi wala yarfa'u yadayhi. Dan tidak perlu untuk mengangkat kedua tangannya. Wa yukabbir li raf'i minas sujud. Dan bertakbir ketika mengangkat kepala dari sujud, ketika bangkit dari sujud juga bertakbir dalam sholat ya. Hadza was sahih al masyhur alladzi qalahul jumhur. Ini adalah pendapat yang sahih yang masyhur yang disebutkan oleh jumhur para ulama. Jadi ini pendapat jumhur ya, pendapat mayoritas para ulama berpendapat disyaratkan takbir ketika sujud tilawah dalam sholat. Ya. Wa qala Abu Ali bin Abi Hurairah min ashabina, dan berkata Abu Ali bin Abi Hurairah dari ulama madhab kami, la yukabbir li sujud wala li rafa', tidak disyariatkan takbir ketika sujud, tidak pula ketika bangkit dari sujud. Dan ini wallahu alam ya, ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, pendapat yang di apa dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula Syekh Mukbil rahimahullahu taala ya berpendapat tidak disyaratkan takbir ketika sujud tilawah di dalam salat. Ya, maupun ketika mengangkat dari sujud tilawah. Ya, dan ana pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua ini ya. Pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, adapun dalil yang digunakan oleh jumhur para ulama ya, adalah dalil umum. Ya, dalil umum yaitu ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana yukabbiru fi kulli khafdhi wa rafa. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir ketika di setiap kali turun dan naik dalam sholat. Nah, ini dijadikan dalil oleh jumhur. Ini juga mencakup sujud tilawah. Ya, ini juga mencakup sujud tilawah dalam sholat. Nah, jadi ketika sujud tilawah juga disyaratkan takbir. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah beliau membantah bahwa hadis itu adalah hadis yang menyebutkan keumuman sholat, gitu ya. Menyebutkan keumuman sholat. Nah, yang mana sujud tilawah ini kan jarang dilakukan. Jarang dilakukan di dalam sholat. Jadi sujud tilawah gak masuk ke dalam keumuman hadis ini. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, jadi sujud tilawah itu sesuatu yang nadir, sesuatu yang jarang. Ya, wan nadir la hukma laha. Dan sesuatu yang jarang itu tidak dihukumi dengan sesuatu, dia memiliki hukum yang berbeda. Nah, wallah alam, kalaupun seorang bertakbir ketika sujud tilawah maka dalilnya juga cukup kuat ya, kita katakan cukup kuat juga dalilnya ya. Dan ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, pendapat Syekh Utsaimin, pendapat Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz dan yang lainnya ya, dari jumhur para ulama, mayoritas para ulama. Nah, jadi ya yang berpendapat takbir ya tidak mengapa. Ya, takbir sesuatu yang sesuatu yang diberi keleluasaan insyaallah. Naam. Ya, ada sebagian yang mengatakan kalau kita tidak takbir, ya kalau kita sujud tilawah tidak bertakbir, lalu makmumnya bagaimana mengetahui kalau imamnya sujud? Ya sebenarnya gampang saja, ketika imamnya diam ya berarti sujud kan gitu. Ya. Berarti dia sujud. Naam. Nah, ini. Dan alasan ini juga tidak benar secara realitanya ya. Karena realitanya terkadang ada sebagian jamaah akhwat misalnya yang mengikuti sholat jamaah bersama rijal di tempat terpisah. Ya. Nah, ketika imamnya bertakbir hendak sujud tilawah, nah jamaah akhwat ini yang enggak tahu imamnya itu takbir untuk sujud tilawah, dia ruku. Dan ini kejadian ya. Dan anak pernah mengalami sendiri. Nah, ya anak takbir sujud tilawah. Ternyata makmum akhwatnya dari kalian akhwat, mereka ruku. Ya, ketika anak takbir untuk berdiri dari sujud tilawah, ya mereka sami Allahu liman hamidah. Jadi kan bingung juga kan. Nah, kalau kita enggak bertakbir, ya otomatis akhwatnya kan bisa menerka, oh ini sujud tilawah berarti kan gitu. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.